Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan ibadah demi ibadah, perintah demi perintah sehari-harinya sekaligus menjauhi larangan-larangan dari Allah dan Rasulnya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita akan memasuki ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'idukumullahu an ta'udu limitslihi abada in kuntum mu'minin. Artinya Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali berbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat 17 dari surah An-Nur adalah merupakan kaitan dari ayat yang sebelumnya, yang mana sebelumnya adalah merupakan perbuatan dusta orang-orang yang kafir yang tidak mau mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka ucapkan di mulut mereka lain di hati mereka, itulah adalah bentuk munafik. Karena sifat seperti ini mestilah kita jauhi sebagai kita seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kisah ayat ke-17 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya janganlah sampai kita mengulang kembali perbuatan tersebut. Karena kalau kita landaskan dengan keimanan kita kepada Allah, kita tidak akan mau menjadi orang-orang yang selalu melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Landasan yang diberikan Allah supaya kita tidak mengulanginya lagi, cukuplah itu yang sudah terjadi dengan menghambahasakan in kuntum mu'minin, adalah jika benar-benar kamu ini adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak membicarakan kejadian itu adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman. Disebabkan orang yang beriman, dia mempersiapkan hari yang akan datang untuk bertemu dengan Allah, bukan membicarakan hari-hari yang sebelumnya yang menjadi keimanannya itu lebih tipis sehingga dia ragu setiap langkahnya. Padahal kebaikan sudah dibentangkan Allah di muka bumi ini. Apa saja yang kita dapat kebaikan itu yang menopang keimanan kita, itulah yang semestinya yang akan menjadi yang menjaga kita sehingga kita terlepas di akhirat kelak nanti dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Dr. Haji Zainal Arifin dan Ustaz Fadli. Ya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, ya'izukumullah. Allah menasihati kamu sekalian. Nasihat yang datangnya dari Allah tentu saja baik. Orang yang dinasihati itu berarti masih dapat dirubah. Maka disebutkan dalam hadis ad-dinu an-nasiha. Agama ini isinya ya nasihat. Orang yang beragama itu berarti orang yang siap menerima nasihat dan siap pula memberi nasihat. Terkadang memberi lebih mudah dalam hal nasihat daripada menerima. Tapi kalau materi, menerima lebih mudah daripada memberi. Iya. Karena apa? Karena ada pikiran ketika kita menerima nasihat berarti kita dihinakan. Padahal tidak. ketika kita diberi nasihat, sebenarnya kita ingin dirubah dari yang sebelumnya baik menjadi lebih baik, dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik. Artinya nasihat tidak harus diindikasikan bahwa orang itu sebelumnya tidak baik, tidak. Ya ayyuhallazina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Apakah sebelumnya orang yang beriman ini tidak beriman? Tentu tidak. Dia sudah beriman, tetapi diminta untuk mempertahankan dan membuat iman yang sudah ada menjadi lebih baik. Inilah pemahaman ya'izukumullah. Allah menasihati kalian semua karena Allah sayang kepada kalian. Allah sayang kepada kita. Allah sayang kepada umat Islam. Maka kita pun diberi nasihat. Dan kita yang menerima nasihat itu, kalau kita ingin maju dan mulia dunia akhirat, maka kita menjadi manusia yang proaktif, menerima nasihat dengan lapang dada. Sebagaimana di tafsir inspirasi telah kita katakan di awal, ciri mukmin itu adalah manusia yang proaktif, menerima nasihat dengan senang hati. Berbeda dengan kaum kafir yang bersikap reaktif. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hatinya sudah ada penyakit dan Allah menambah penyakit itu. Kenapa? Karena apapun yang disampaikan semua sudah tertolak. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Telinganya tuli, matanya buta, hatinya tertutup, tidak ada yang dapat masuk ke dalam tubuhnya. Inilah ya'izukumullah. Allah memberi nasihat kepada kita karena kita adalah orang baik dan kita dapat berubah dan kita adalah orang-orang yang ingin maju. Anta'udu limislihi abada. Jangan kembali untuk mengulangi kesalahan-kesalahan lama. Dalam hal ini tidak layak bagi mukmin untuk andil ikut menyebar luaskan hadisul ifki terhadap istri Nabi Muhammad Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini walaupun kisahnya masa lalu tapi berlaku universal. Ayat ini mengindikasikan kepada kita, mengisyaratkan kepada kita, iman meminta manusia untuk tidak melakukan kejahatan dan dosa, apalagi menuduh tanpa bukti. Hadisul ifki adalah satu peristiwa dari pelajaran jangan menuduh manusia tanpa bukti, apalagi terkait tuduhan perselingkuhan dan perzinahan. Bila itu tanpa bukti, maka tegaklah hukum qazaf. Iman membuat kita tidak melakukan itu. Inilah yang disebutkan Allah, in kuntum mu'minin. Ustaz Fadri mungkin ada sedikit tambahan. Baik. Para pendengar budiman, RRI di ruang dengar yang berbahagia, seperti yang telah dipaparkan oleh Ustaz Zainal sebelumnya, ad-dinun nasiha, proses Al-Quran yang diturunkan dalam konsepsi yang kita pahami dalam Al-Baqarah, la raiba fihi hudal lil muttaqin, adalah sesuatu yang tidak ada ragu kita di dalamnya dan dialah menjadi petunjuk. Jikalau bahasa yang kemudian dimunculkan adalah Quran inspirasi, ini adalah sebuah bahasa yang bagaimana supaya kita melihat bahwa Al-Quran tidak memisahkan diri kita secara sepihak, hanya berbicara tentang ukhrawi, akhirat ya akhirat saja, dunia-dunia saja. Maka dalam kajian ini sebenarnya adalah, ini juga berbicara pada konteks inspirasi sosial kita. Bicara tentang nasihat yang dipaparkan oleh Ustadz Zainal sebelumnya, ini adalah bicara tentang bagaimana proses sosial di masyarakat kita. Banyak masyarakat di kalangan masyarakat, kalau bercermin wajah Ustadz, ya kan? Di mobil orang pun berkaca, di kaca kantor pun berkaca, begitu. Ini bicara tentang bagaimana ini tentang wajah, tidak bicara tentang kamahasan takhuluki. Apakah ciptaan wajah kita juga sebaik tingkah laku dan akhlak kita? Ya. Maka daripada itu, nasihat dari orang-orang sekitar kita, apalagi nasihat yang dimaksudkan dalam ayat 17 An-Nur ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk peringatan. Ini adalah sebuah mu'idzatul hasanah, peringatan yang luar biasa sekali, menjadi cerminan buat sosial kita, menjadi orang yang terbaik, menjadi orang sebagai khairul ummah, adalah melihat Al-Quran sebagai benar rule, jalan kita. Sehingga diharapkan dalam kaji ayat 17 An-Nur ini, peringatan Allah agar kita tidak kembali memperbuat perbuatan dosa, kata-kata yang bohong. Seperti ayat sebelumnya, jika kamu orang-orang yang beriman, apa yang maksud di iman di sini? Yang kita maksudkan adalah, jikalau jalan ini mau lempeng, jikalau kita menjadi orang yang baik-baik di dunia dan di akhirat, maka dengarkanlah kalimat nasihat ini. Insya Allah ini menjadi catatan buat kita bersama, tidak sibuk cermin kepada cermin pribadi kita secara fisik juga, tapi secara nasihat itu adalah cerminan kita selaku manusia bersama, insya Allah. Ya, kesimpulannya adalah, in kuntum mu'minin, jika engkau betul-betul beriman, stoplah gosip yang ada mendera di hati dan pikiran kita. Mudah-mudahan dengan inilah akan menyelamatkan kita dari seluruh mara bahaya di dunia ini. Maka kalau kita landasi betul-betul kita ini orang yang beriman, maka itu akan dilewatkan, akan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.